Mitra bisnis, Kementerian Perhubungan memutuskan melakukan tender ulang proyek pembangunan rel ganda Manggarai Cikarang. Dikarenakan ada karyawan peserta tender, kontraktor asal Jepang Sumitomo, diduga terlibat kasus korupsi pengadaan kereta hibah ex-Jepang 4 tahun lalu. Keputusan tender ulang disayangkan karena kontraktor sudah dalam tahap akhir lelang konstruksi dan rel sangat dibutuhkan untuk memperlancar perjalanan kereta api listrik yang masuk ke Jakarta. Untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan akademisi dan pengamat transportasi Dewi Nusraningrum. Bu Dewi, apa komentar Anda melihat keputusan tender ulang ini? Secara teknis saya belum mempelajari mengenai hal itu, tetapi kalau hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan uang rakyat, karena kan apapun bentuknya infrastruktur yang nantinya akan dinikmati oleh rakyat, itu kan dibiayai oleh rakyat ya. Nah tentunya kalau dibiayai oleh rakyat, dalam hal ini lembaga-lembaga yang kompeten mengenai pengawasan terhadap penggunaan anggaran ini ya, mereka berhak untuk melakukan kelayakan lah terhadap penggunaan anggaran itu. Itu kalau menurut saya. Sebenarnya, seberapa mendesak pembangunan rel ganda Manggarai Cikarang saat ini, Bu? Ya, sebetulnya kalau kita melihat kondisi kemacetan di ibu kota ini, sekarang ini kan yang dibutuhkan adalah transportasi publik yang bisa mengangkut sebanyak-banyaknya rakyat ya, atau warga yang membutuhkan transportasi massal. Jadi kalau bicara mengenai pembangunan kereta api atau monorel itu sebetulnya dia kan bisa mengangkut lebih banyak dibandingkan dengan jenis transportasi yang lain. Nah itu harusnya dijadikan prioritas oleh pemerintah. Artinya tidak ada prioritas itu begini, mana yang paling penting? Apakah kereta apinya, ataukah taksinya, atau angkutan kotanya, atau angkutan yang lain? Nah kalau memang bahwa ibu kota ini sudah penuh sesak dengan penduduk dan dibutuhkan transportasi massal yang bisa mengangkut lebih banyak, tentunya kan saat ini yang paling banyak bisa mengangkut adalah kereta api. Memangnya bagaimana Ibu melihat perkereta apian kita saat ini? Ya, belum mendapatkan prioritas, harusnya ada prioritas dibandingkan dengan angkutan transportasi yang lain gitu. Ya, karena kalau kita hanya mengacu pada transportasi yang menggunakan jalan raya kan saat ini sudah tidak mungkin kan, apalagi kalau kita bicara di Jabodetabek ya, yang sudah penuh sesak seperti ini. Artinya penambahan jalur jalan raya amat kecil kemungkinannya karena tingkat kepadatan penduduknya. Kemudian di samping itu pertambahan kendaraan, apakah itu mobil dan roda dua terus meningkat kan begitu. Demikian Dewi Nusraningrum, saya Kiki Wijaya.